yang manis dan ayu, engkau yang selalu ku rindu, kau yang ada di hati ini, takkan ku lepaskan lagi. Bila ku ingat wajahmu, tenang dingin dalam jiwaku. Kau janganlah tinggalkan daku, kau terimalah cintaku. Di malam tak berbintang, aku duduk melamun sendiri. Kau pelita jiwaku, malam ini hiburlah hatiku. Manisku, sayangku, temani daku. Rembulan tak indah lagi dirimu. Kau senyumlah padaku, biar bersinar hatiku. Biarkan ku memelukmu dan mengecup bibirmu. Di malam tak berbintang, aku duduk melamun sendiri. Kau pelita jiwaku, malam ini manisku, sayangku, temani daku. Rembulan tak indah lagi tanpa dirimu.